Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman mazida. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, thumma ataynahu marratan ukhra wa huwa yabni ha'itan lahu. Kemudian kami mendatangi beliau untuk kesekian kalinya dalam keadaan beliau sedang membangun ya sebuah dinding dari kebun beliau. Faqala, maka beliau berkata, innal muslima yu'jaru fi kulli syai'in yunfiquhu illa fi syai'in yaj'aluhu fit turabi. Sesungguhnya seorang muslim akan diberikan pahala setiap segala sesuatu yang dia infakkan, kecuali sesuatu yang dia jadikan untuk turab. Maksudnya adalah bina, ya, membangun rumah barakallahu fikum yang melampaui hajah. Hadis ini sudah pernah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Jadi rumah yang dibangun melebihi kadar kebutuhan, maka tidak akan mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah. Tapi ketika rumah tadi dibangun barakallahu fikum sesuai dengan kadar hajah kebutuhan, maka di situ ada ajar insyaallah padanya. Iya, barakallahu. Sehingga di sini terdapat nasihat untuk kita semua, ya. Ketika ingin membangun rumah, bangunlah rumah tadi sesuai dengan kadar kebutuhan. Ya. Jadi niat membangun rumah itu bukan untuk tafakhur, berbangga-bangga. Ya. Tapi bangunlah rumah tadi sesuai dengan kadar kebutuhan. Kalau memang kita butuh lama nih, tidak ada masalah. Barakallahu fikum. Walaupun mungkin menurut orang lain itu terlalu berlebihan, ya, tapi kita butuh barakallahu fikum. Karena memang masing-masing individu berbeda barakallahu fikum, ya, kebutuhannya barakallahu fikum satu dengan yang lain barakallahu fikum. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab, ya. Jadi ingat, rumah fungsinya barakallahu fikum adalah sesuatu yang bisa kita gunakan untuk sebagai tempat tinggal, ya, dan segala sesuatu yang memang kita butuhkan. Ketika rumah tadi sudah dialih fungsikan untuk berbangga-bangga barakallahu fikum, maka di situ ada ya dham, celaan padanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Umar ibn Hafs ibn Ghiyas Abu Hafs al-Kufi, thiqatun rubbama wahim, thiqatun rubbama wahima. Qala haddatsana abi, telah menceritakan kepadaku ayahku. Baik. Siapa nama ayahnya? Ahmad Hafiz bin Ghiyath. Iya. Kunyahnya adalah Abu Umar. Barakallahu fikum. Baik. Anak mengambil kunyah dari nama bapak, bapak mengambil kunyah dari nama anaknya. Enggak apa-apa. Iya, barakallahu fikum. Baik. Antum ingin mengambil kunyah dari nama ayahnya antum. Misal nama ayahnya antum adalah Saleh. Antum kunyahnya Abu Saleh. Labas. Iya, barakallahu fikum. Begitu juga sebaliknya. Baik, thiqah. Hafiz Ibn Ghiyath thiqatun. Qala haddathana al-A'mash, telah menghabarkan kepada kami al-A'mash. Al-A'mash siapa namanya? Usama al-Jaidi. Al-A'mash namanya Sulaiman bin Mihron atau Mihrom, dengan mim atau nun? Nun. Kalau tidak salah ya benar berarti. Ayo. Sulaiman ibnu Mihron dengan nun. Sulaiman ibnu Mihron. Barakallahu fikum. Tayyib. Thiqatun mudallis walam yadurru tadlisuhu. Beliau rawi yang thiqah, dikatakan ma'ruf dengan tadlisnya namun tidak berbahaya. Menurut pendapat yang rajih, yang kuat. Barakallahu fikum. Qala haddathana Abu Safar. Abu Safar Al-Hamdani. Bisa juga ini dimasukkan dalam daftar kunyahnya antum ya. Abu Safar. Barakallahu fikum. Karena suka safar kemana-mana. Baik. Namanya adalah Sa'id ibnu Yahmadu. Ya. Sa'id ibnu Yahmad. Barakallahu fikum. Yahmad ini munsharif atau ghairu munsharif? Zakaria, Lampung. Munsharif atau ghairu munsharif? Isim munsharif atau ghairu munsharif? Hah? Ghairu munsharif. Tidak bisa ditanwin berarti ya. Alasannya? Kan ada alasannya ghairu munsharif itu. Kenapa? Alasannya karena saya lupa. Muhammad. Wallahu a'lam. Nizam. Iya, alasannya berwazan fi'il. Jadi semua wazan fi'il ghairu munsharif. Satu lagi, ada dua alasannya. Hah? Berwazan yaf'alu. Enggak. Pak Tony. Naam, ya. Alam ma'a wazan fi'il. Karena dia nama yang menggunakan wazan fi'il, ya, alamiah ma'a waznil fi'l. Barakallahu fikum. Tayyib, wa yuqalu Ibnu Ahmad. Ada juga yang bilang dia Said bin Ahmad, bukan Yahmud atau Yahmad, tapi Ahmad. Barakallahu fikum. Tayyib, Al-Hamdani As-Sawri Al-Kufi. Siqatun, dia rawi yang siqah. An Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Qala marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ana uslihu khussan lana. Kata Ibnu Amr, Abdullah bin Amr, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati aku dalam keadaan aku sedang memperbaiki, barakallahu fikum, khussa. Iya. Khussa maknanya adalah baitun yu'mal minal khashab. Tayyib. Yaitu rumah yang dibangun dari kayu. Barakallahu fikum. Sebagaimana antum ketahui, pada masa itu mayoritas rumah dibangun dengan apa? Tanah. Tanah liat, ya, barakallahu fikum. Tapi rumahnya Abdullah bin Amr ini lumayan, ya, dibandingkan yang lain dari kayu, bisa dikatakan cukup mewah, barakallahu fikum. Jadi saat itu Abdullah bin Amr sedang memperbaiki rumahnya. Faqala ma hadza. Maka Rasul pun berkata, "Hei, ada apa ini wahai Abdullah?" Iya. "Sedang apa kamu?" Baik. Barakallahu fikum. "Qultu uslihu khussana ya Rasulullah." Maka Abdullah bin Amr mengatakan, "Saya sedang memperbaiki rumah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam." Barakallahu fikum. Baik. Faqala, maka Rasul berkata kepada Abdullah bin Amr, "Al-amru asra'u min dzalika." Urusannya lebih cepat daripada apa yang kamu lakukan. Barakallahu fikum. Ai, maksudnya adalah qad yakunul maut asra'u min fasadil ha'iti. Fa islahu amalika awla min islahi baitika. Barakallahu fikum. Maksud ucapan beliau adalah, bisa jadi kematian itu lebih cepat datangnya daripada rusaknya dinding rumahmu. Maka memperbaiki amalan solehmu lebih utama daripada memperbaiki ruh, memperbaiki rumah. Barakallahu fikum. Baik. Itu barakallahu fikum nasihat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini masih kaitan dengan bab yang kita bahas, barakallahu fikum, terkait dengan man bana. Orang yang membangun rumah. Barakallahu fika. Iya. Tayyib. Ada beberapa hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari beliau, di antaranya barakallahu fikum. Iya. Di situ beliau juga memperbaiki apa? Rumahnya. Tayyib. Dan juga ada anjuran dari sahabat Umar bin Khattab untuk apa? Memperbaiki rumah. Barakallahu fikum. Tayyib. Namun ada juga athar dari barakallahu fikum Khabbab, iya, terkait dengan barakallahu fikum Tayyib, curhatnya beliau tentang kebanyakan dari veteran-veteran perang, iya, yang sudah mendapatkan kemakmuran dan kemudahan, mereka hanya mengalokasikan barakallahu fikum tempat penyaluran harta mereka pada pada bangunan. Artinya di situ ada nau dari apa? Dari zam. Iya, barakallahu fikum. Tayyib. Demikian juga barakallahu fikum ada ucapan barakallahu fikum bahwasanya segala sesuatu itu akan diberikan pahala kecuali orang yang menggunakan hartanya untuk membangun rumah. Demikian juga ada teguran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Abdullah bin Amr bin Al-As ketika beliau memperbaiki rumahnya. Barakallahu fikum. Iya. Jadi seolah-olah di dalamnya ada yang tidak sinkron, ya. Barakallahu fikum. Dari satu sisi barakallahu fikum ada zam bagi mereka yang barakallahu fikum, iya, mengalokasikan hartanya untuk membangun rumah, ataupun orang yang memperbaiki rumahnya ada teguran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sisi yang lain juga ada anjuran barakallahu fikum. Baik. Terkait dengan barakallahu fikum hadis-hadis yang kita bacakan tadi, iya, bisa kita katakan barakallahu fikum bahwasannya islahul buyut tayyib ala thalathati maratib, bahwasannya memperbaiki rumah itu ada tiga tingkatan. Iya. Yang pertama ayyakuna labudda minhu, bentuk islah yang memang harus ya diperbaiki. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Seperti barakallahu fikum. Iya. Jendela rumah copot. Iya. Atau pintu rumah jebol. Iya. Itu kalau dibiarkan barakallahu fikum, maka apa? Akan terlihatlah aurat rumah tadi. Iya, barakallahu fikum. Tayyib. Atau genteng di rumah barakallahu fikum, tayyib, terbang ketiup angin. Ya, misal barakallahu fikum. Fa hadza barakallahu fikum fal islahu fihi al masyru'. Maka memperbaiki rumah dalam keadaan seperti itu barakallahu fikum, iya, adalah sebuah keharusan. Ya, harus diperbaiki. Barakallahu fikum. Untuk menjaga yang pertama aurat dari rumah tadi, keamanan bagi para penghuninya. Barakallahu fikum. Iya, sehingga ya harus diperbaiki. Tayyib. Barakallahu fikum. Yang kedua, barakallahu fikum, islahul buyut tayyib ma ghairu buddin min, yaitu yang tidak harus segera diperbaiki. Barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Fa islahu fihi al-jawaz, maka memperbaikinya barakallahu fikum boleh. Boleh segera diperbaiki, boleh juga tidak barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Misal barakallahu fikum tayyib, ada sebagian dinding yang semennya itu apa? Iya, sudah rontok-rontok gitu ya. Tapi masih kuat bangunannya. Tapi sebagian apa? Plesternya itu sudah rontok atau gugur barakallahu fikum. Iya, sehingga boleh diperbaiki, boleh juga tidak. Barakallahu fikum. Tergantung apa? Tergantung barakallahu fikum. Yang pertama apa? Fulus, yang kedua kesempatan. Ya, ketika dia ada uang untuk memperbaikinya dan ada kesempatan, silakan diperbaiki. Iya, tapi kalau salah satunya barakallahu fikum, tayyib, tidak ada, ya, maka tidak ada apa? Tidak ada penekanan untuk memperbaikinya barakallahu fikum. Iya. Sebagaimana yang kemarin yang kita sebutkan, yang kita contohkan barakallahu fikum seperti rumahnya siapa? Daud atau sudah 30 tahun tinggal di situ, palang apa? Bagian atap rumahnya ada yang barakallahu fikum fata, ya. Tayyib, beliau tidak memperbaikinya. Karena memang apa? Tidak begitu parah barakallahu fikum. Tayyib. Wallahu taala alam bisawab. Yang ketiga barakallahu fikum islahul buyut. Tayyib. Zaidun alal hajah. Memperbaiki rumah melebihi kadar kebutuhan. Iya. Fahadha huwa al-madhmum. Fahadha huwa al-madhmum. Ini termasuk yang barakallahu fikum tercela. Iya, barakallahu fikum. Ya tadi barakallahu fikum. Rumahnya tidak ada masalah apa-apa, sudah bagus semua, tapi sama dia ditambah lagi polesan-polesannya. Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Tambah ukiran gitu ya. Tadinya pintunya sudah bagus. Barakallahu fikum. Baik, lumayanlah pakai apa? Batang kelapa gitu ya pintu rumahnya barakallahu fikum. Tayyib. Sama dia, wah. Kayaknya malu sama tetangga ya. Tetangga itu kok pintu rumahnya pakai ukiran jati. Sama dia diganti pakai ukiran jati padahal sudah bagus yang tadinya. Barakallahu fikum. Tayyib. Itulah dibawa pada ihtimal barakallahu fikum ucapan di antara salaf dan Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap barakallahu fikum sebagian ya sahabat yang lain ya, teguran Rasul yang mengatakan al amru asra'u min dzalik, itu dibawa pada ihtimal tadi barakallahu fikum memperbaiki rumah untuk barakallahu fikum sesuatu yang mungkin ya di luar kadar kebutuhan barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab ya, sehingga islahul buyut itu tergantung dengan barakallahu fikum hajah. Ya, kalau memang harus akan menimbulkan madharrah kalau dibiarkan, maka wajib hukumnya. Iya. Tayyib. Kalau tidak menimbulkan madharrah, maka sesuai dengan kadar kemampuan. Kalau di luar kadar kebutuhan, barakallahu fikum di situ ada nau minadzam fihi. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Tayyib, dari hadis yang kita baca tadi ada faedah yang bisa kita ambil, yaitu fihi imaun ila anna dunu wal ajal asra min ihdamil baiti. Warubbama yamutul insan qabla inhidamihi. Walihada alaihi alla an la yaghfal alla yaghfala anil akhirati wa alla wa an la yaj'al ad-dunya akbara himamihi. Baik. Faedah yang pertama, barakallahu fikum, di dalamnya ada ima'un, ada isyarat. Ila anna dunu wal ajal asra min inhidamil bait. Yaitu dekatnya ajal seorang insan itu lebih cepat daripada hancurnya rumah kita. Iya. Barakallahu fikum. Jadi kadang kita itu lebih dahulu pergi daripada rumah kita yang rusak. Barakallahu fikum. Wa rubbama yamutul insan qabla inhidamihi. Dan terkadang ada orang yang meninggal, seorang insan meninggal sebelum rumahnya hancur. Jadi dia sudah sibuk, barakallahu fikum, memperbaiki rumahnya atau memperindah. Tayyib, iya. Mungkin akan ada acara, barakallahu fikum, sehingga rumahnya diperindah, diperbagus, barakallahu fikum. Tayyib, iya. Ternyata dia lebih dahulu meninggal, barakallahu fikum. Tayyib. Baru ingin membangun rumah, rumahnya belum selesai, orangnya sudah mati. Ya, itu waqi. Gak jauh-jauh, tetangga kita. Barakallahu fikum. Ya, sudah membangun pondasi rumah, barakallahu fikum. Dia sendiri yang mengerjakan. Ya, tayyib. Ternyata baru sampai di situ, dia ketabrak sama mobil di dekat sana, mati orangnya, barakallahu fikum. Tayyib. Kejadian yang seperti ini tidak satu dua kali, tapi sedikit manusia yang mengambil ibroh darinya. Terkadang maut itu lebih cepat untuk menjemput kita daripada angan-angan. Iya, angan-angan impian kita itu, barakallahu fikum, panjang, tapi ternyata umur yang disediakan oleh Allah untuk kita tidak sampai ke situ. Makanya disebutkan pernah dalam Riyadhus Shalihin, Rasul pernah menggambarkan ya, antara angan-angan seseorang dengan umurnya. Itu orang itu lebih tinggi angan-angannya. Padahal umurnya, barakallahu fikum, tayyib, untuk mencapai seperempat saja dari angan-angannya, gak sampai. Barakallahu fikum. Tayyib. Tapi sedikit manusia yang mengambil pelajaran dari situ. Maka barakallahu fikum, oleh karena itu, ya janganlah seseorang lalai dari akhirat, dan janganlah dia menjadikan dunia sebagai, barakallahu fikum, ya ambisinya, barakallahu fikum. Baik. Kenapa? Karena tidak akan pernah selesai. Orang yang menjadikan dunia adalah ambisinya, tidak akan pernah puas. Manhumani la yasba'an. Manhumun fin ilmi wa manhumun fid dunya. Ada dua orang yang tidak akan pernah puas. Orang yang barakallahu fikum, iya, tayyib, ambisi terhadap ilmu, dan orang yang ambisi terhadap dunia. Barakallahu fikum. Tayyib. Dan orang barakallahu fikum yang ambisinya hanyalah dunia, barakallahu fikum, dia akan menjadi orang yang sangat menyesal di akhirat kelak. Iya. Ketika dia tahu barakallahu fikum apa yang selama ini dia upayakan tidak ada manfaatnya sama sekali di negeri akhirat. Barakallahu fikum. Iya. Padahal nasihat salaf untuk kita dalam masalah ini, kun anta fid dunya ka annaka gharibun aw abirus sabil. Cara menyikapi dunia. Jadilah anda di dunia ini seperti orang yang barakallahu fikum tayyib, orang asing. Iya. Atau orang yang sedang menempuh perjalanan. Tayyib. Artinya tidak pengen lama-lama di sini. Kalau orang asing itu ya, pengennya segera pulang ke kampung halaman. Begitu juga orang yang dalam perjalanan. Jadi ibaratnya barakallahu fikum, orang yang sibuk dan ambisi dunia, iya, itu dia ngontrak di sebuah rumah, barakallahu fikum, rumah kontrakannya tadi, wah, dia barakallahu fikum, iya, hiasi dengan sangat indah dan mewah, barakallahu fikum. Padahal kontrakannya seminggu lagi habis, iya, barakallahu fikum. Taib, dia akan pindah, iya, ke tempat barakallahu fikum rumah aslinya. Itu ibaratnya. Gimana menurut antum? Kira-kira ya, itu orang akalnya masih sehat atau enggak? Iya, antum tahu, inti kan kontrakannya seminggu lagi habis. Iya, jadi rumahnya itu barakallahu fikum, iya, dicat sama dia, iya, dengan cat yang mahal, yang satu kaleng 2 juta, barakallahu fikum, lantainya diganti granit sama dia, barakallahu fikum, iya, pintunya pakai ukiran jati, barakallahu fikum. Padahal dia tahu, seminggu lagi habis itu kontrakan. Orang lihat ini orang stres. Iya enggak? Iya. Sebentar lagi kontrakan mau habis, kok malah sibuk memperbaiki rumah. Itu gambaran orang yang sibuk dengan dunia, lupa dengan akhirat. Ya, kalau orang yang dalam pandangannya akan melihat gambaran tadi seperti yang saya gambarkan. Ini orang stres. Ya kan? Sibuk barakallahu fikum ngurusi dunia. Iya, tayyib. 24 jam waktu yang disediakan oleh Allah mikirnya cuma dunia. Iya. Pergi pagi, pulang subuh. Barakallahu fikum, iya. Peres keringat, banting tulang, tulang dibanting-banting. Barakallahu fikum. Baik. Itu ibaratnya tadi. Ya, orang yang barakallahu fikum kontrakannya sebentar lagi habis, tapi dia malah sibuk memperbaiki, memperindah rumah tersebut. Orang akan melihat ini orang enggak beres ini. Ya, begitulah orang yang arif barakallahu fikum memandang kehidupan dunia. Ya mungkin bagi orang awam justru barakallahu fikum orang yang arif tadi yang iya, stres. Ya kan? Ente ini gimana? Di rumah ini kok enggak ada perabotan apa-apa? Barakallahu fikum. Seperti ketika temannya Abu Dzar barakallahu fikum bertandang. Ya, kalau enggak Abu Dzar, Abu Darda barakallahu fikum. Ke rumahnya. Dilihat rumahnya enggak ada perabotan. Enggak ada sofa. Iya, barakallahu fikum. Tayyib. Ataupun permadani, iya. Ataupun barakallahu fikum aksesoris-aksesoris rumah yang lain kosong melompong. Di mana barang-barang antum? Oh, barang-barang kita sudah kami siapkan di rumah kami yang di seberang sana, iya. Sebentar lagi mau pindah. Oh, ya sudah kalau begitu. Barakallahu fikum. Padahal yang beliau maksud adalah rumah di akhirat ke kelak. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Iya, makanya Rasul menegur Abdullah bin Amr. Iya. Urusannya lebih cepat dari apa yang kamu bayangkan. Sekarang kamu sedang memperbaiki rumah kamu, bisa jadi ajal itu lebih cepat untuk menjemput. Barakallahu fikum. Sehingga di sini juga ada faedah yang bisa kita ambil, barakallahu fikum, yaitu al-mubadaratu ilal amalis salih. Iya. Bersegera dalam melakukan amal salih. Tidak menunda-nunda, barakallahu fikum, ya. Ketika ada peluang melakukan amal soleh, kerjakan. Ya. Karena Rasul mengatakan badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lail muzlim. Cepat-cepat segera dalam melakukan amalan sebelum fitnah itu muncul bagaikan potongan-potongan malam. Iya. Barakallahu fikum. Rasul menggambarkan dengan potongan malam karena malam itu semakin lama semakin gelap. Iya. Begitulah fitnah. Semakin lama semakin gelap, semakin besar, semakin hebat, semakin dahsyat. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga kalau kita tidak pandai-pandai memanfaatkan peluang amal saleh, maka akan hilang dengan cepat peluang tadi. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Dan demikian juga barakallahu fikum pesan di kalangan salafun saleh untuk para syabab, para pemuda, antum pada usia-usia yang sangat mendukung usia dhahab, ya. Masih muda barakallahu fikum, di mana belum banyak syawaghil, perkara-perkara yang barakallahu fikum membuat Anda sibuk. Ya. Barakallahu fikum. Belum ada pikiran untuk barakallahu fikum menanggung keluarga, ya. Anak, istri, dakwah, barakallahu fikum. Itu kesempatan yang sangat luar biasa. Peluang emas. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu an beliau memberikan pesan kepada para syabab barakallahu fikum, beliau mengatakan tafaqqahu qabla an tusawwadu, tafaqqahu qabla an tusawwadu, hendaknya kalian pinter, ya, faqih dalam urusan agama ini sebelum kalian menjadi sayyid, menjadi pemimpin, barakallahu fikum. Sayyid. Entah itu kalian menjadi pemimpin dalam sebuah dakwah atau pondok pesantren, atau paling minimalnya barakallahu fikum kalian menjadi pemimpin di dalam rumah tangga, ya, menjadi seorang suami, menjadi seorang ayah. Karena barakallahu fikum orang itu kalau sudah menjadi sayyid, sudah menjadi pemimpin, ya, maka waktu dia barakallahu fikum untuk fokus terhadap ilm akan apa? Iya. Berkurang dengan drastis. Kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk mengkaji, barakallahu fikum. Iya. Itu akan benar-benar tersita. Baik. Kalian benar-benar akan merasakan, barakallahu fikum, bagaimana iya, nikmatnya peluang masa muda setelah kalian iya, merasakan, barakallahu fikum, apa yang dirasakan oleh mereka-mereka yang sudah menjadi sayyid. Sayyid. Sebagaimana juga dikatakan oleh Ibrahim ibnu Adham, beliau mengatakan, sayyid, idza tazawwajar rajulu faqad raqibal bahr. Seorang itu kalau sudah menikah, maka ibaratnya dia sedang berlayar di lautan. Iya. Wa in wulida lahu kusir. Kalau sudah keluar satu anak, iya, maka akan terpecah. Barakallahu fikum. Iya. Sudah ada satu anak, sudah tambah pikiran. Dua anak tambah lagi, tiga anak, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Barakallahu fikum, ya. Tambah buyar. Barakallahu fikum. Sehingga barakallahu fikum pesan ya untuk kita semua, terkhusus bagi para syabab, ya, dimanfaatkan peluang waktu barakallahu fikum dengan sebaik-baiknya. Wallahu taala alam bisawab, ya, al amru asra'u min dzalik. Barakallahu fikum. Wallahu taala bisawab. Nakhthi bihal qadar. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.